السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian dari kitab 200 tanya jawab mengenai perkara akidah, atau A'lamu Sunnah Al-Mansyurah. Judul lain buku ini adalah A'lamu Sunnah Al-Mansyurah, yaitu pengajaran-pengajaran tentang sunnah yang disebarkan. Yang dimaksud sunnah di sini adalah akidah. Jadi pengertian sunnah menurut ulama akidah adalah apa yang diyakini atau apa yang dipegang oleh Rasulullah SAW dari agama ini. Makanya dalam hadis dikatakan fa'alaikum bisunnati wasunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di, maka wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku. Nah, maka sunnah di sini adalah cara beragamaku dan cara beragamanya khulafaur rasyidin. Oleh karena itu banyak ulama-ulama terdahulu memberikan judul kitab-kitab akidah mereka dengan istilah sunnah. Di antaranya Imam Al-Barbahari memiliki kitab Syarhu Sunnah. Nah, di dalamnya beliau mengatakan as-sunnatu hiyal islam wal islamu huwa as-sunnah. Fala yakumu ahaduhuma bil akhar illa bil akhar. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam, maka salah satunya tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Ini tidak dipisahkan antara sunnah dan Islam. Walaupun menurut pengertian ulama usul fikih, sunnah lawan dari makruh. Ya, sunnah itu lawan dari makruh. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berdosa ini kalau dalam pengertian definisi usul fikih. Nah, terakhir kita membahas tentang pertanyaan apa itu ibadah. Ya, ibadah adalah nama yang menghimpun segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai, baik itu ucapan dan perbuatan secara lahir maupun batin. Kemudian juga kita berbicara tentang rukun ibadah, atau kapan suatu amalan itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila terkumpul dua perkara, yaitu kesempurnaan kecintaan kita kepada Allah dan kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau adanya rasa takut, harap dan cinta, atau cinta, takut dan harap. Tiga perkara ini, karena dalil-dalil yang dipaparkannya menunjukkan hal tersebut. Walaupun di sini Syekh Hafidz Hakami hanya menyebutkan tentang kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wajalla? Apa ciri kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya? Yang namanya cinta itu harus ada bukti, kan ya? Harus ada ciri. Maka apakah yang menunjukkan seseorang hamba itu cinta kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka alamatnya adalah, atau cirinya adalah, an yuhibbu ma yuhibbuhu Allah taala. Nah, dia mencintai apa yang Allah cintai. Wa yubghidu ma yuskhituhu, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Fayamtasila awamirahu, sehingga dia melaksanakan perintah. Wa yajtaniba manahihi atau manahiyahu, dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Wa yuwali awliya'ahu, loyal kepada wali-wali Allah. Wa yu'adi a'da'ahu, dan memusuhi musuh-musuh Allah. Maka ini adalah ciri kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri ciri-ciri kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, ya. Pertama adalah mencintai apa yang dicintainya. Kemudian membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya adalah, ya, menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya, kemudian loyal kepada wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi semua orang yang beriman dan bertakwa yastahiqul wilayah, jadi berhak mendapatkan wilayah atau kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ada ciri tertentu, ya, tapi wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat selanjutnya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada pada diri mereka rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi kalau masing-masing kita secara umum kita beriman kepada Allah dan berusaha menjalankan ketakwaan kepada Allah, maka kita adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi loyal kepada wali-wali Allah, kita membela orang-orang beriman, kita cinta kepada orang-orang beriman, dikarenakan apa? Mereka adalah wali-wali Allah. Bahkan Allah mengancam, ya, dalam hadis Qudsi, man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti waliku, ya, menyakiti orang-orang beriman, menyakiti ulama, ya, faqad azantuhu bil harbi, ya, kata Allah dalam hadis Qudsi, maka aku telah umumkan peperangan terhadap orang tersebut. Makanya sifat orang-orang beriman, ya, sifat sahabat-sahabat Nabi, asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum, tegas terhadap orang kafir, nah, sesama mereka saling berkasih sayang. Sesama orang-orang beriman saling berkasih sayang, jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, tegas kepada orang-orang beriman, karena kita berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Ini dibalik, ini keliru, ya, ini keliru. Nah, kemudian wa yu'adi a'da'ahu, memusuhi musuhnya, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah 'aduwwun lil kafirin, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, maksudnya apa? Jadi memusuhi musuh-musuh Allah bukan berarti kita gampang menumpahkan darah, enggak. Ya, jadi jangan salah dipahami, wah ini kayaknya radikal nih, ya. Enggak, jangan salah dipahami. Jadi yang dimaksud memusuhi musuh-musuh Allah tidak mesti ya menumpahkan darah, tapi kita benci dengan kekafiran, benci dengan kemusyrikan. Adapun masalah muamalah duniawi itu ada aturannya lagi. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhimu dan tidak mengusirmu dari kampungmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini secara praktek dalam muamalah, secara batin kita membenci kekafiran, membenci kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah membenci itu, ya. Fa innallaha aduwwul kafir. Allah membenci orang-orang kafir. Allah memusuhi orang-orang kafir. Juga dalam surah Al-Hujurat, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat kalian, yaitu para sahabat, membenci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah yang menjadikan para sahabat Nabi ini benci terhadap kekufuran, kemudian kefasikan dan kemunafikan. Ulaika humur rasyidun, maka mereka adalah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang di atas petunjuk, orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi memusuhi musuh-musuh Allah bukan berarti kita harus misalkan serampangan menumpahkan darah, enggak. Itu ada aturannya. Ya. Itu ada aturannya. Ya kalau kita diserang ya kita melawan. Tapi secara muamalah ketika mereka damai, ketika mereka baik kepada kita, ya kita pun balas kebaikan mereka. Tadi di dalam surah Al-Mumtahanah, kan? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Demikian juga kan muamalah seorang anak kepada orang tuanya yang kafir atau musyrik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kan? Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya, seorang anak yang muslim wajib membenci kemusyrikan dan kekafiran yang ada pada orang tuanya, kalau orang tuanya memang musyrik atau kafir, beda agama misalkan. Tapi tetap secara muamalah duniawi, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka pergaulilah di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, maka ini penting sekali difahami. Ya, seperti itu. Kemudian dari wali hadza kana awsatu urul iman al-hubbu fillah wal buddu fi. Jadi tali pengikat keimanan yang kuat adalah cinta karena Allah dan cinta karena Allah. Ini dalam disebutkan awsata, ya, urul iman awsata urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fi. Tali yang mengikat keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan ini sebetulnya ikatan tali persaudaraan yang kuat itu persaudaraan karena iman. Ya. Persaudaraan karena iman. Makanya kata al-sabu urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fi. Ya. Maka karena ikatan tali saudara karena iman inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW mengatakan Salman min ahlil bait. Salman al-Farsi termasuk ahlul bait. Maksudnya termasuk keluarga, keluarga itu dianggap sebagai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karena apa? Jadi padahal Salman orang-orang Salman itu orang Persia kalau sudah kebangsaan. Salman itu orang Persia. Ya, orang Furs. Ya. Makanya Salman al-Farisi. Kemudian ya, dijelaskan juga di dalam hadis ya. Salatsun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perangai atau tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaknya dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Sehingga apa? Ijtama'a fi wa iftaraqa fi. Bersatu dan berpisahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an yakrah an ya'uda ilal kufri. Hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da id anqadhahullahu minhu. Setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, setelah Allah beri hidayah kepada dirinya sehingga dia beriman, maka dia harus benci dengan masa lalunya yang kelam. Kama yakrahu an yulqa finnar. Sebagaimana dia benci, tidak ingin untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Iman. Nah. Kemudian nah ini ciri tadi, ciri kecintaan hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang dicintainya, membenci apa yang dibencinya, sehingga konsekuensinya menjalankan perintah, menjauhi larangan, loyal kepada wali-wali Allah, memusuhi musuh-musuh Allah. Nah, itu ciri kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya, bohong apabila seseorang mengaku cinta kepada Allah tapi prakteknya dia jauh dari agama Allah, maka ini adalah kecintaan yang palsu. Karena dikatakan di dalam ungkapan hikmah, innal muhibba tabi'un bil mahbub. Pecinta sejati itu mengikuti yang dicintainya. Ya, selalu ingin dekat dengan yang dicintainya. Sebagaimana ya dalam syair Majnunul Laila. Ya, pernah dengar ya, Majnunul Laila yang tergila-gila karena Laila ya. Ada Laila Majnun kan? Ya. Nah, ada Laila Majnun. Katanya Laila dan Qais. Nah, Qais ini sangat tergila-gila dengan perempuan yang namanya Laila. Kenapa dikatakan Majnun Laila? Saking tergila-gilanya dengan Laila itu kalau ngomong tidak pernah nyambung kecuali kalau ngomongin Laila. Kalau ngomongin Laila langsung nyambung. Tapi kalau ngomong yang lain dia tidak nyambung. Nah, maka kalau ini bersyair Amur diyar diyar Laila wa uqabil zaljidar wa zaljidar wa mahubbu diyar syaghabna qalbi. Walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati perkampungan Laila. Dan aku cium rumah ya atau tembok yang ada di sana. Ya, temboknya rumah Laila. Wa ma hubbu diyar syaghabna qalbi. Bukan karena cinta kepada tembok itu yang memenuhi relung hatiku sehingga aku mencium tembok tersebut, akan tetapi hubuman sakana diyar, akan tetapi karena kecintaan yang tinggal di rumah tersebut. Nah, itu pecinta. Maka ketika kita mencintai Allah tadi, menjalankan perintah, menjauhi larangan, loyal kepada wali-wali Allah, memusuhi musuh-musuh Allah, dan diantaranya adalah aktsara min dzikrillah, sering menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kelihatan kalau seseorang sedang kasmaran, ya, sedang naksir misalkan. Biasanya perempuan tersebut sering disebut disebut-sebut. Karena apa? Karena mencintainya. Maka kita sebagai seorang mukmin harus lebih ya kecintaan kita kepada Allah, maka harus banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bima arafal ibadu ma yuhibbuhullah wa yardah. Di pertanyaan ya keempat tentang makna ibadah, kan ibadah adalah nama yang menghimpun segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Nah, bagaimana seseorang hamba bisa tahu apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kan kita tidak bisa berdialog langsung, dengan artian langsung kita bertemu dengan Allah, kita tidak bisa di dunia ini. Berbicara langsung dengan Allah kita tidak bisa. Dari mana kita tahu? Nah, maka jawabannya adalah arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul. Mereka mengetahuinya dengan cara Allah mengutus para rasul. Wa inzalul kutub, dan menurunkan kitab-kitabnya, amiran bima yuhibbuhullah wa yardahu. Di mana dia memerintahkan apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya, nahiyan amma yakrahu wa ya'bahu, dan melarang apa yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para rasul datang diutus oleh Allah untuk basyiran wa nadhira, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya, menjelaskan perintah dan larangan. Ya, menjelaskan perintah dan larangan, karena itu disebut rasul. Rasul utusan membawa apa? Membawa risalah. Membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya ini sudah menjadi janji Allah sejak Allah menurunkan Adam alaihi salam ke bumi, bahwasanya Allah akan menunjuki jalan kepada manusia supaya bisa kembali ke surga. Ya, ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia, bagaimana Allah berfirman di dalam surat Taha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Apabila datang kepada kalian, padahal kan yang diturunkan ada menhawa, tapi khitabnya fa imma ya'tiyannakum, antum jama, ya, apabila datang kepada kalian huda, petunjuk. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, petunjukku tersebut, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, takaffarallahu liman qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan janji Allah ini adalah bi irsali rusul wa inzal kutub. Janji Allah ini adalah dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab. Ya. Kalau janji Allah kepada Nabi Adam, ya Allah berikan wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Janji Allah kepada kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau janji Allah kepada seluruh umat manusia dengan Allah mengutus rasul pada setiap masa dan setiap zaman dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah menunaikan janji tersebut. Nah, maka dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, qamat alaihim hujjatuhu ad-damighah, maka tegak hujah Allah terhadap mereka secara akurat. Nah, maka sudah tegak atas mereka hujah, hujah itu argumen dari Allah, sehingga apa, nanti tidak bisa lagi beralasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ahli neraka ditanya oleh penjaga neraka, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, apa jawabannya? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Nah, apakah tidak datang kepada kalian nazir, pemberi peringatan? Jawaban ahli neraka, bala, tentu sudah datang kepada kami, bahkan sudah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami malah fakadzabna, kami malah mendustakan. Wa qulna, dan kami malah mengatakan kepada rasul tersebut, in antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian para rasul melainkan ada di dalam kesesatan yang sangat besar. Nah, kemudian menyesal, wa qallau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, mereka mengatakan, kalaulah dahulu kami mau dengar, mau memahami, mau mendengar dan mau memahami, ini juga memberikan faedah bagaimana kita bisa mengambil manfaat ilmu dari Al-Qur'an, mau dengar dan mau memahami. Ya. Wa qallau kunna nasma'u aw naqilu, mau memikirkan, mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Nah, maka mereka mengakui dosa-dosanya, maka kebinasaanlah, dijauhkanlah mereka ya, dari rahmat Allah. Fasuhqal li ashabisa, kebinasaanlah bagi penduduk neraka sa'ir. Nah, itu. Jadi dengan diutusnya para rasul, maka tegak hujah Allah secara akurat. Wa dhaharat hikmatuhul balighah, dan muncul hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya, muncul hikmah Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya, surat An-Nisa ayat 165. Para rasul itu diutus mubasysyirina wa mundzirin. Mereka sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia nanti setelah diutusnya rasul tersebut tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan. Ya Allah, saya enggak ada yang dakwah ke saya, enggak. Udah diutus rasul. Ya Allah, saya tidak tahu bahwasanya saya harus beriman. Enggak, sudah diutus rasul, sudah diturunkan kitab-kitab kita. Makanya tadi mengakui kesalahannya, qad ja'ana nadzir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai utusan Allah kepada mereka, apabila kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan oleh para ulama, ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah, walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Sebelumnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, asyaddu hubba lillah, sangat cinta kepada Allah. Nah, bukti cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah apabila kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku, maksudnya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari terakhir, pertanyaan terakhir ya, sebelum disudahi kajian ini, mohon maaf saya tidak bisa lama-lama ya, ada urusan lagi. Kam syurutul ibadah? Sebelumnya kita berbicara tentang rukun ibadah, apa? Mahabbah, cinta, kemudian khauf, takut, kemudian harap, roja, itu berharap. Nah, sekarang syarat ibadah. Syarat ibadah itu ada tiga. Nah, syarat ibadah, maksudnya syarat diterimanya, ada tiga. Pertama, tekad yang kuat, atau diistilahkan sidqul azimah. Diistilahkan sidqul azimah. Kemudian al-ikhlas. Kemudian al-mutaba'ah. Maka syarat ibadah ada tiga, yaitu pertama sidqul azimah, tekad yang kuat. Maksud tekad yang kuat ini adalah syarat terwujudnya ibadah. Nah, syarat terwujudnya ibadah itu adanya tekad yang kuat. Banyak kan orang misalkan belum dijilbab, loh sebetulnya pingin saya dijilbab, tapi gimana? Itu belum punya sidqul azimah. Azimah, belum punya tekad yang kuat. Atau saya ingin sholat ya, ke masjid misalkan berjamaah, tapi gimana, saya belum mampu. Itu belum ada sidqul azimah, belum ada tekad yang kuat. Nah, karena apa? Lau saddaqal azmu la sahala lahu tarik. Kalau tekadnya kuat, Allah akan memudahkan jalan. Kalau seorang punya tekad yang kuat, Allah akan memudahkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, akan aku tunjukkan jalan-jalan tersebut. Allah akan memudahkan jalannya. Nah, ini sidqul azimah. Tekad yang kuat, syarat terwujudnya ibadah tersebut. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga, ini syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas, ikhlasun niat, mengikhlaskan niat. Dan mutaba'ah artinya apa? Ibadah yang kita lakukan sesuai syariat yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Janganlah kita ya, beragama kecuali dengan syariat yang Allah turunkan tersebut. Dan ikhlas dan ittiba ini adalah syarat diterimanya ibadah tersebut. Nah, adapun nanti ya, makna lebih luas tentang sidqul azimah, juga makna ikhlas, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf ya, Pak. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Nah, nanti diskusi lagi, Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.